Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul bil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik untuk mendapatkan senantiasa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-haq dan istiqomah di atasnya. Namun ada beberapa sebab yang menjadikan seorang terhalang dari taufik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan satu ucapan dari Saqiq bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Ughliqa babu tawfiq anil khalqi min sitati asya." Ditutup pintu taufiq dari makhluk dari 6 jalan, dari 6 perkara. Yang ini akhwat fillah rahiman wa rahimakumullahu jami'a harus kita ketahui untuk kita menjauhinya. Karena asul khair kullihi bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala masyiatihi. Sumber pokok kebaikan adalah dengan adanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang terhalang dari taufik, maka dia telah terhalang dari kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Enam perkara tersebut disebutkan oleh Syakir bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala adalah istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Yang pertama, mereka tersibukkan dengan nikmat-nikmat Allah berikan dari mensyukurinya. Syukur nikmat hukumnya wajib. Wa ta'adza rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Diancam orang-orang yang tidak syukur nikmat dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bersyukur dijanjikan dengan tambahan nikmat, lazidannakum, dan yang mengkufur nikmat telah ancam dengan azabun syadid. Syukur nikmat hukumnya wajib. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan 3 rukunnya. Arkan syukur itu bil qalbi, dengan kalbu mengakui nikmat-nikmat yang ada, nikmat diniyah wa dunyawiyah yang kita dapatkan, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat iman, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Yang kedua, rukunnya kedua adalah dengan lisan, memuji-muji Allah, mengucap alhamdulillah, menceritakan nikmat tersebut sebagai bentuk syukur. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang ketiga yang terpenting juga adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Qadbil rahiman rahimakallahu jami'a. Di antara nikmat yang kita dapatkan setelah nikmat iman, nikmat sunnah adalah nikmat al-aman wa nikmatur rizq. Ketika Allah Subhanahu wa mengingatkan Quraisy, ya, lilafi Quraisy ilafihi mirhil tashita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah perintahkan mereka beribadah kepada Allah, falya'budu rabb hadzal bait. Dan kemudian Allah mengingatkan dua nikmat yang agung, yang besar, nikmatul aman dan nikmah rizq. Falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju', yang dia Rabb kalian, Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makan kepada kalian dari rasa lapar. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kalian rasa aman dari rasa takut, terjaganya stabilitas keamanan, ya, terjaganya negeri kita dari berbagai macam bencana dan kekacauan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri, ya, dengan kalbu, disyukuri dengan lisan, dan dimanfaatkan, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang mendapatkan nikmat Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat rizki, nikmat keamanan, nikmat waktu luang, dan tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tidak mensyukurinya, maka ini adalah satu bentuk yang akan menyebabkan tertutupnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tanda ketika seorang mendapatkan rizki, rizku al-abdan, rizki yang terkait dengan duniawi, rizki dengan terkait dengan dini, kemudian dia tidak mensyukurinya, ini tanda dia mendapatkan halangan dari taufik. Satu pintu, satu sebab sudah dia tutup. Ya, tanda di antara tanda tertutupnya pintu taubat adalah ketika seorang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadbil rahiman rahimakallahu jami'a. Maka wajib kita banyak-banyak bersyukur. Ya. Syukur akan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur mendapatkan suami yang ahlu sunnah, ya, yang menghormati dirinya sebagai seorang wanita muslimah. Ada satu cerita, dari seorang ustaz kita, yang saya kira perlu kita sampaikan untuk banyak, agar banyak para ummahat, para akhwat bersyukur. Ada satu keluarga, keturunan, dan semuanya kuffar. Mungkin Buddha, mungkin Konghucu. Walhamdulillah, satu di antara putrinya mendapatkan seorang suami Muslim. Yang awalnya dijauhi, dimusuhi oleh keluarganya. Namun si suami alhamdulillah bisa mengajak istrinya ini untuk terus berbuat baik kepada orang tuanya, untuk tetap berwalidain dalam perkara-perkara duniawi. Singkat cerita, akhwati billah rahimana rahimakumullah jami'a. Inti dari cerita ini untuk kita di sini, akhirnya si bapak dari Muslimah ini, orang tua yang masih kafir, ternyata malah dari sekian anaknya justru yang dia puji, yang dia banggakan adalah si Muslimah ini dengan suaminya. Iya, kata dia, saya punya anak perempuan banyak dan semuanya memiliki suami orang keturunan. Semuanya sibuk kerja dengan suaminya. Suaminya dagang, si istri ikut dagang juga, jualan. Adapun ini, yang satu putri saya ini, kata dia, yang Muslimah, yang sudah masuk Islam, subhanallah, dia mengakui, dia, kata dia, melihat suaminya sungguh memuliakan putri ini. Suaminya yang bekerja, putri saya, kata dia, tetap di rumah. Iya, suaminya kerja, memberikan belanja kepada si istri. Iya, dimuliakan oleh suaminya, yang tidak saya dapatkan pada putri-putri lain. Inna khawatirillah rahimah wa rahimahkanallahu jami'ah. Kemuliaan bagi seorang muslimah. Ya, ketika punya suami meminta terus untuk tinggal di rumah, mengurusi anak, keluarga. Ya, suami siap untuk memberikan nafkah. Kemuliaan. Hatta kufar mengakuinya. Tapi banyak kaum muslimah yang tidak sadar. Iya, tidak merasa itulah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu adalah kemuliaan baginya. Ya, sehingga dia tidak bersyukur punya suami yang banting tulang kerja, yang penting si istri di rumah mulia. Ya, menjaga anaknya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Ya, banyak istri yang tidak bersyukur memiliki suami-suami yang ahlus sunnah, yang berupaya terus memuliakan dirinya. Bahkan banyak kaum muslimat, saudara-saudara kita yang tidak sabar keluar, ya, bekerja di luar dengan ikhtilat, dengan ikut arus fitnah. Ya, ikhtilatnya, khalwatnya, dan berbagai-bagai keharaman dia lakukan untuk mencari, kata mereka, tambahan uang. Iya, bekerja di pabrik-pabrik. Kahwatubillah rahimah wa rahimakunallahu jami'ah. Syukur nikmat Allah. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah antunna memiliki suami-suami ahlus sunnah yang berupaya untuk memuliakan antunna sekalian, tinggal di rumah, iya, belajar, mengurus anak-anak. Itu nikmat yang harus disyukuri, yang harus dijaga. Iya, ketika seorang muslimah tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, di antaranya adalah kebaikan-kebaikan suami, maka ini adalah satu di antara tanda tertutupnya taufik. Istighaluhum bin ni'mah an syukriha. Sibuk dengan berbagai macam nikmat duniawi. Iya, sehingga lupa akan mensyukurinya. Khotibillah rahiman wa rahimakunallahu jami'a. Yang kedua, nasihat buat untuk kita, untuk anak-anak kita, putra-putri kita, terus yang di mahad, yang di santri, yang jadi santri, yang belajar. Yang kedua ini penting untuk kita dan anak-anak kita, di antara sebab tertutupnya pintu taufik adalah warqbatuhum fil ilmi wa tarkuhum al amala. Senang belajar tetapi ninggalkan amal dari ilmu yang pelajari. Iya, belajar tauhidnya, belajar akhlaknya, belajar fikihnya, senang. Tapi la amal, tidak ada amal. Sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ada pun ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Yang Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak merubah akhlak. Belajar-belajar akhlak, tapi akhlaknya tidak berubah-ubah. Belajar tentang masalah fikih, ibadah, tapi tetap bermalas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Terus dihasung anak-anak kita, berpikir kita untuk beramal, beramal, beramal. Berupaya mengamalkan ilmu yang didapat. Karena tarkul amal itu sebab di antara sebab tertutupnya pintu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beliau rahimahullahu ta'ala, wal musara'ah ila dhambi wa ta'khiru taubah. Iya, dia bersegera dan berbuat dosa, gampang terseret ke dalam syahwat, berbuat dosa, tapi nunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jujur dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun akhwati billah para ummahat, saya kira penting kita untuk terus koleksi diri kita, anak-anak kita. Alhamdulillah, di antara pengalaman yang saya dapatkan, diajak oleh asatidzah dulu menyelesaikan beberapa, atau melihat, ikut duduk, melihat bagaimana asatidzah menyelesaikan berbagai macam muskilah yang ada. Khatibillah rahiman rahimakunallahu jami'an, satu sebab di atas sekian sebab yang fatal banyak menghalangi mereka-mereka yang terjatuh ke dalam penyimpangan akhlak atau manhaj itu berubah taubat adalah tidak jujur. Tidak jujur. Iya. Alangkah cepatnya orang-orang yang punya kejujuran itu segera dia mengakui kesalahannya. Benar-benar dia taubat dari kalbunya. Terlihat dari amalnya. Dari majlis. Sejak di majlis, setelah di majlis, terus terlihat terus perkembangan kebaikannya. Namun mereka-mereka yang tidak jujur, hanya dalam lisan, hanya di majlis, iya, yang ada adalah semakin jauh dari al-haq, semakin jauh dari ikhwannya, karena ketidakjujuran. Tidak jujur dalam rujuk, tidak jujur dalam bertaubat, tidak jujur dalam mengakui kesalahan. Iya, semua kita salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu berbuat salah, sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah, Allah berfirman, ya hamba-hambaku, kalian berbuat salah di waktu malam dan waktu siang. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa semuanya. Kalau benar-benar jujur dalam taubat, Yang jadi masalah adalah tidak jujur. Ketidakjujuran yang menyebabkan dia terhalang dari taubat, dari taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak dini anak-anak kita kita ajari jujur. Salah. Rujuk. Sudah bertaubat. Minta maaf. Jangan sejak kecil sudah pandai diplomasi. Iya. Pandai bermain kata. Tidak berupaya jujur. Qadabila rahiman wa rahimakanallahu jami'a. Sehingga akhir ini, berbuat dosa cepat, berbuat salah cepat, tapi untuk segera taubat, tunda-tunda. Menunda-nunda taubat. Dan itu adalah sebab yang tersebab tertutupnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah waliktirar bi suhbatis salihin wa tarkul iktida bi fi'alihim. Terlena dengan keberadaan dia berteman, berada di sekitar orang-orang soleh, tapi tidak berkuduah dengan perbuatan orang soleh. Ini umat. Ya, para suaminya, anak-anaknya, umat juga. Kita perbaiki dirilah, masing-masing kita. Ya, dulu ketika jauh dari ma'had, inginnya dekat ma'had. Niatannya supaya bisa lebih fokus belajar. Ayahnya bisa sering ta'lim, anak-anaknya bisa dekat-dekat pondok, ibunya juga sering ta'lim. Ternyata sudah pindah ke ma'had, magrur. Dia kira kalau sudah dekat ma'had itu sudah cukup. Iya, walaupun tidak belajar sebagaimana orang-orang belajar, walaupun tidak semangat ibadah sebagaimana orang lain semangat ibadah, iya, walaupun jarang ke majelis taklim sebagaimana yang lain ikut sering majelis taklim, jarang gotong royong pada yang lain ikut gotong royong, ini magrur, dikira semata-mata dekat dengan orang soleh itu sudah selamat, padahal dia tidak berbuat dengan amal orang-orang soleh, ini magrur. Dan itu akan menutup pintu taufik. Terlena dia. Sehingga yang lain, alhamdulillah di majlis taklim, tahu banyak informasi. Subhat ini, subhat ini. Si pulang sudah menyimpang, dia tinggal di tempat. Tidak tahu perkembangan. Yang lain, alhamdulillah semakin siap dalam menerima berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Karena senantiasa belajar dan beramal bersama orang soleh, orang baik. Ini jauh dari majlis ilmu, jauh dari ikhwanu, jauh dari majlis sunnah ilmi akhirnya. Iya, banyak bingung, banyak terkena subhat. Tertutup pintu taufik darinya. Iya, hati-hati. Tinggal dekat orang soleh dan beramal dekat dengan bersama orang soleh. Tinggal dekat ma'had maka beramalah sebagaimana orang-orang di ma'ad. Rajin belajar. Rajin sholat berjamaah bagi laki-lakinya. Rajin ta'lim umat-umatnya. Ada masalah, segera selesaikan dengan cara yang ilmiah. Iya. Jauhi sebab-sebab permusuhan dan kebencian. Berkelompok-kelompok di masing-masing tempat punya kelompok. Majlis ghibah sana sini, majlis namimah di sana sini. Yang jauh dari adab muslimah, apalagi as-salafiyah. Apalagi kalau sampai orang awam pun masyarakat melihat kok begini ya. Umat-umat yang bercadar, akhlaknya, sikapnya. Ini sudah sum'ah dakwah yang kena. Bukan hanya pribadi, sum'ah dakwah yang kena. Iya, nama baik dakwah. Hati-hati. Jangan sampai Anda terkena apa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minkum munafirin. Sungguh di antara ada orang-orang yang munafirin, membuat orang lari dari hak. Lari dengan sebab perbuatan kamu. Dengan sebab akhlakmu, perbuatanmu. Orang jangankan simpati, malah lari. tidak senang. Ya, taunya ke tempat sini ghibah, tempat sana ghibah. Ah, sama aja umat dengan orang biasa. Ittaqillah. Nah, makhwatibillah rahimah wa rahimah. Karena itu mungkin buat yang bisa sampaikan, karena waktu sudah siang. Kasihan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.